Jilbab biru bagak manis cak ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Adek jangan sengak mak itu, mentang kakak ni bujang buntu, kecik igo mar kau tinggal berdoa Allah yang bantu. Kakak janji bakal setia bimbing adek sampai ke syurga. Dunia ini hanya sementara, payo gancang kita kekal. KUA.